Lah iya terus saniki balik malih. Liyaku nalahum adu wa wahasan. Niku lho tak singkat cerita ngeten. Anake raja niku lara baros, lara, lara ora iso mari. Terus dukun-dukune muni ngene, somben. Sing iso marekno putrine jenengan diobati piye ra mari, sing iso marekno putrine jenengan iku ilere bocah Bani Israel. Sing jenengan metuine dina iki, tanggal iki. Akhirnya Fir'aun mbek Asiyah niku bojone iku di tanggal itu nyari ya itu lungguh-lungguh ning kali mergo ya ditunjukkan tempatnya tanggalnya terus itu tadi terus ada tabut. Ada tabut ternyata Nabi Musa yang ngiler tenan. Tapi ilere Nabi Musa lho, wah ilir wis kasus tok ilirmu. Diobatno ya mari tenan. Artinya yo piye-piye keputusane Fir'aun itu ya apa dipateni tapi ngerti kramate apa mukjizate Nabi Musa akhirnya ra iso dipateni. Mulane jare bojone Fir'aun qurratu ainil li wala. Mun bareng wis mari Fir'aun wis pecundang bareng wis mari kepentingane wis bar tetapi raine kok rai bani. Asline Fir'aun ya seneng ae. Suatu saat pas digendong Fir'aun itu Musa wis beling mulai cilik wis. Fir'aun dijuambak jagute. Wis pokoke nempakal diculek dijambak. Suwe-suwe diasar turunan apa? Israel. Rian Israel wae apik, mbok Israel sak iki ora jelas to. Akhire Musa Fir'aun mutusno dipateni. Itu masyhur. Sakhire jare Asia ngucen cah cilik, jambak mboten ngertos. Ora pancen terai turunan Israel. Sakhire saiki dites. Jika iya apel ambek wowo. Musa rasanya berangkang dengan apel, wis pinter. Asia oleh dungo ya Allah, muka-muka Musa niku nyokot wowo. Tenan, suwe-suwe Musa nyokot wowo. Gara-gara nyokot jamroh niku Musa akhirnya suarane alsak. Musa iku pelo, jadi Nabi pelo, gitu Nabi sinten Musa. Gara-gara cilik nguntal wowo. Mergo pangeran nak Musa mangan apel, wowo berarti nyokote ya jarak kan wis terpelajar. Jadi karena nyokot wowo berarti lu cah cilik wowo be apel lu milih wowo. Umpama dene milih apel Fir'aun matae ni mergo terbukti wis pinter. Jadi goblok kadang ya penting. Ben kena disalahno pangeran lho, kula menjen goblok Gusti. Mane goblokmu terusno dadi soben. Soben aku wis salah prilaku takoki pangeran, kowe kok iso ora roh aturanku ngene-ngene matur. Ngak punten Gusti. Mergi kula napa? Goblok. Mulane goblok ku barokah, paham. Mulane kadang goblok ya penting. Wonten hadis aksaru ahlil jannah al-bulhu. Akeh-akeh sing mlebu swarga wong napa? Wong bodho. Mergo khitab-khitabe pangeran iku anggere kena bodho wis. Mboten pirsa Gusti. Lah kok ora pirsa? Goblok Gusti. Kok goblok pergi mboten cerdas. Lah mari jenengan paringi goblok ya akhire mboten paham. Swarga napa? Tapi goblok sak goleki dhuwit aja kok golek dhuwit pinter pas agama goblok iku pangeran ra ngandel nah niku ngono. Nah, goblok ya goblok kabeh aja kok urusan agama goblok urusan donya pinter. Dadi intine niku Asiyah niku nggih rasional. Pas Nabi Musa dikengken dadi nabi diken dakwah niku masyhur terus ngendikan wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'yarid ayu saddiquni inni akhafu ayukad dibun. Nak jenengan ngutus kula dadi nabi kula kudu duwe juru bicara. Dadi jubir pertama ya Musa. Nabi Harun kakak kula angkat dadi nabi ben dadi juru bicara. Mergo kula niku alsak, kula niku pelo. Dadi pangeran ya ora nambani Musa ben tetep pelo. Baru kaya Musa pelo akhirnya ana nabi proposal. Nabi Harun dadi nabi ku dimintakan oleh Nabi sinten Musa, jadi oleh Nabi diangkat. Mulane Nabi Harun ya sungkan kakak tapi wedi mergane dia dadi nabi ku barokahe Musa pelo. Mulane kira ana kiai ra sugih ge sugih kudu manfaatno ben kowe iso dadi kebutuhane kiai aja malah ra ana gunane malah ra jelas. Tau melarat tapi pinter omong. Jenenge melarat ra pinter omong. Terus pinter opo kan? Bon. Itu cara pandang orang tareh. Tapi cara pandang orang tasawuf ngeten, walian total. Kabeh dunya kuwi pangeran. Mulane Asiyah iku bojone Fir'aun, dipakani mbek dunya haram. Musa cilik ya di rumah Fir'aun dipakani mbek duwe haram. Tapi wong donya wae pangeran, pangeran darani halal yo halal. Nyatane bojone Firaun yo dadi wong salihah, anake wedok yo salihah, Musa cilik sing dirumat Firaun yo saleh. Iku nunjukno donyane wong kafir nak dipangan wong saleh tetep dadine yo apik. Tapi aja nyolong lho maksudnya terus nyolong. Mulane wong sing terlalu zuhud, nek dikek wong kafir ra gelem iku yo salah. Rumangsa wong kafir di donya yo donyane pangeran. Buktine Musa dirumat Fir'aun. Nabi Muhammad cilik sing rumat sinten? Abu Lahab. Donyane Abu Lahab kira-kira haram wa halal? Haram. Tapi nek wis dadi kekasih pangeran dadi halal perkarane cara pangeran yo donyane. Mulane aku pengen halal yo kudu dadi kekasih pangeran. Dadi donya subhat lah nek sing mangan kasih pangeran yo dadi halal cara pangeran iku mang kekasihku mangan donya. Dunyaku. Lah kowe ora pati disayang pangeran mangan subhat, tetep subhat. Mergo wong ora jelas mangan donya. Ora jelas. Fungsine ya ora jelas. Tapi nek wali kan fungsine kanggo agama jelas kekasih pangeran. Sing harame dadi halal. Tapi aja nyabu maksudnya sing donya-donya sing dadi halal itu kan ada dua nggih. Ada halal ainnya. Memang ainnya halal, kayak uang, kayak gandum, kayak beras itu halal. Tapi menjadi haram karena transaksinya. Nah ini bisa halal dikekasih Allah. Ada yang haram itu dhati, kayak khamr itu kan haram. Dhati itu tidak bisa halal. Masih wali nak nyabu ya. Ya ora oleh wali kok. Wali kok nopo? Nyabu. Ya ora oleh. Dari isek-isek dasem ya ora ono. Nanti jadi wali itu ya ono jadi guru-guru kula itu. Wali nak bodoni ku sing pinter, aja kok nak bodoni goblok. Mergo ana cerita wali goblok kepengin dianggep wong wali. Bareng jam 1 bar do Jumatan. Wah kok ora Jumatan. Aku Jumatan ning Mekah, Jung. Lah sing takok wong ahli alim ngerti falak. Mbah anak binto aja ngajak-ajak. Mergo nak jam 1 ning Mekah jam 10 Mbah Sudes tesih ngopi. Tapi dekne muni wis Jumatan ning Mekah, wali binto jare. Piye carane bar Jumatane Mekah ning Mekah jek jam 10. Songo apa 10 nak jam 1. 4 jam pokoke no. Jam 9 nggih. 9. Mulane sakniki konangan wali-wali amatir konangan kuwi iso ra Jumatan jare wis Jumatane Mekah. Ning Mekah tes jam pinten? Songo. Mergo terpaut 4 jam. Nah dene terpelajar oleh muni kudune ngene. Kok mboten Jumatan, Mbah? Engko cung aku ngenteni kok ning Mekah. Nah yo rodok pinter berarti. Berarti relatif terpelajar, no? Relatif napa? No? Kula baleni malih, ini memang masalah-masalah yang kita tidak pernah tahu ila yaumil kiamah. Ngeten kula niku termasuk ahli fikih iku. Dan memang saya pelajari masalah halal haram. Kula niku nate belajar halal haram mulai kitab Ihya sampai kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, jenenge kitab Hunyah. Sampai kitab Nihayatul Matlab. Halal itu hukum, rungokno nggih. Halal itu hukum yang tidak zat loh ya, yang tidak zat ternyata tidak khamr, tidak celeng, ya tidak batang, yang tidak zat, yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah. Saya ulang lagi ya, halal yang menjadi haram karena proses. Itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal, bukan karena materinya halal. Jadi misalnya gini, Anda supir ya halal. Kondektor ya halal, sudah. Padahal nanti itu ada orang lonte misalnya, umbal itu nganggu duit hasil dari ngelonte. Copet umbal dari uang hasil nyopet. Dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet. Anda sebagai supir atau kondektor tetap halal karena Anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal. Meskipun dibayar dari materi yang asal-usulnya didapatkan dari haram. Mungkin Anda penjual pulsa, ya sama. Yang beli mungkin lonte, kok pulsane dienggo golek hidung belang atau sebaliknya. Kue santri, ya wis pokoke tuku pulsa yo. Dilayani. Kue kan gak iso nulisi hanya yang berkepentingan halal. Pengen rapayu tapi gitu. Nah sama jual beras juga sama, nak dipangan kiai, dipangan wong saleh nggo kekuatan salat. Nak dienggo wong nakal. Ya di kekuatan nakal. Mulane kena ning bis ra usah ndonga, semoga sampai tujuan. Sampai tujuan nek wong nakal ya di tempat tujuannya ya nggon. Nakal. Ya ta ora. Tapi dongak nuwung ya sampai. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga cita-citanya berhasil. Lo cita-citanya berhasil cepat yo. Paham ya? Jadi makanya hukum uangan. Mana tahu-tahu wong alim ora iso omong. Kulo sering takoki. Kulo nggih nate ketika Jogja gempa atau ada daerah-daerah yang kena bencana. Saya pernah ditanya wong alim, padha ngalime takok. Gus, menurut Anda doakan selamat itu baik apa enggak? Supaya dunia enggak ada bencana. Rarong. Jenengan wong alim gak roh. Kalau dunia itu aman, sing kelon maksiat ya aman, sing minum ya aman. Meskipun nak ora aman, sing sholat pun ndak aman. Tapi masalahnya nak aman, sing maksiat pun aman. Akhirnya kan wong alim rawani omong. Ya juga Gusti nderek mawon kan mergo mugi-mugi kampung niki gemah ripah loh jinawi, rezeki gampang ngene-ngene. Rezeki gampang aku nakal ya juga aktivitas nakal, sing sholat juga aktivitas. Mosok kape donga semoga rezeki gampang kangge tiang-tiang sholat, sing boten sholat. Kangilan kan yo sing muni amin digo ki maksude piye? Kan yo ora jelas. Makanya ketika Anas Abdul Qadir Imam Ghazali yang dikatakan halal itu Anda saat transaksi melakukan sesuatu yang halal. Di luar itu Anda sudah tidak dimintai tanggung jawab. Karena kalau dimintai tanggung jawab, uang rentalan mobil mbokku jemenan apa mboten? Ngapunten lho niku. Wedi digo yo haram tenan lah digo. Tapi wis wonge kata-kataan kaya mergawe ya wis. Lah nang ngono sak donya yo haram kabeh. Yo pesawat digo kaji. Wong kok nyugeno Boeing, nek Amerika suwe Boeing sugih digo kekuasaan militer, militer sugih digo ngrusak Islam. Boikot pajak Amerika. Wis akhir haram kabeh sak donya. Kaji pun haram, mergo kaji nganggo pesawat Amerika nyugeno Amerika. Nek Amerika sugih digo ngowe ora ana sing halal nang bantem ngono ya ora ana sing halal. Tidak usah berlebihan gitu. Kalau transaksi yang kamu hadapi halal, maka akan menjadi halal. Kalau tidak, ya tidak. Allah tidak menuntut di luar itu. Yang jauh-jauh di luar itu, Allah tidak nopo, tidak menuntut. Itu disebut fal halalu halalu hukmin la halalu ainin. Yang dikatakan halal itu, kalau menurut Allah halal ya halal. Kalau Allah menurut haram ya haram. Kamu tidak usah nuntut di luar itu. Nah sekarang orang-orang fikih itu ada pertanyaan begini. Ini banyak radiangel. Ada koruptor, misalnya Zaid koruptor. Terus ngasih uang saya 1 miliar. Saya tahu kalau uang itu korupsi. Kalau, nah ini tidak dalam konteks Indonesia contoh umum. Tidak usah tersinggung itu di KPK. Kalau saya kembalikan ke negara yang tidak jelas fungsinya. Misalnya ya, kalau dipakai masjid nanti masjid utang jasa sampai koruptor. Misalnya. Kalau dalam fikih Islam cara pandang tidak seperti itu. Uang 1 miliar yang penting kamu sita. Karena kalau dikembalikan orang fasik akan dipakai kekuatan fasik. Kalau kamu pakai masjid nanti lembaga agama atau tempat beragama utang jasa sampai koruptor. Iku ana kiai-kiai sing foto wis goratan ta jembatan wong fasik yang nganggung soleh nganggung penting masjid ya ora utang, ya ora dinggo sarana napa? Sarana napa? Maksiat. Dalilnya adalah ketika Nabi perang mbek wong kafir, rungokno. Ketika Nabi mbek perang wong kafir, ketika wong kafir kalah, hartanya orang kafir disita apa ndak? Disita. Sekarang sampean saya tanya. Hartanya orang kafir itu dari cara haram apa halal rata-rata? Haram. Tapi kalau harta itu dikembalikan karena Nabi orang suci dan sahabat orang baik, sudah jangan makan hartanya orang kafir balik nawa. Yuk dipakai kekuatan kekafiran. Maka target pertama yang penting disita. Nah, makanya ini sirinya kenapa ghanimah halal padahal dari hartanya orang kafir karena kalau dikembalikan menjadi kekuatan apa orang? Nah sekarang kalau perempuan ini Mustafa tertarik. Ya dalam hukum perang dulu loh ya enggak sekarang. Dulu perang itu kan yang Nabi mesti benarnya, orang kafir mesti salahnya. Kalau sekarang perang kan enggak jelas, pemimpinnya ora jelas benere. Paham nggih? Misalnya ada orang kafir perang. Mulai dulu perangnya bawa perempuan karena sebagian aktivitasnya memang harus perempuan, mungkin yang ngatur obat, yang ngatur pernak-pernik. Itu kalau perang kafir kalah, perempuan ini jadi amat dulu. Dan halal dikeloni, misalnya dikeloni Mustafa ya oleh. Asal bagiannya loh ya, wis ditentukan oleh imam. Sing elek bagian Mustafa, sing iki seperti itu. Karena pembagian oleh imam ini bimanzilatil akdi sama dengan akad. Memang itu seperti itu aturannya Quran. Walladzina hum li furujihim hafidzun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Amatlah kemana. Logikanya gampang, kenapa menjadi halal padahal kadang punya suami di negara kafir harbi? Karena logikanya gampang. Kamu merasa jijik ngeloni orang amat. Misalnya Mustafa biasa iktikaf biasane masjid kok ngeloni napa? Amat. Mboten Gus niki mboten nyaman kula kok ngeloni tiang kafir. Amat kula balik mawon ning wong kafir. Nanti amat ini ketika kembali wong kafir dikeloni wong kafir, maka akan mereproduksi tiang kafir. Jadi dari orang kafir kosong menjadi dua, anak-anake loro-loro, anak-anake lima. Lima. Lima kok dhe anak lima kabeh selawe. Berarti gara-gara Mustafa mbalekno amat nglahirno wong kafir selawe dan seterusnya. Tapi nek dikeloni Mustafa, nglahirno imam masjid, muadzin, wong nganggur macam-macam tapi kan Islam, maksudnya tetap Islam, maksudnya ya tetap menganggur maksudnya, tapi Islam. Sebebo ngurusi masjid, musala, go kegiatan macam-macam lah. Ya sih yo ngurusi jenazah, tapi kan mergo anake kiai. Sehingga ketika orang kafir menuduh kenapa sahabat itu hipersek, karena kalau perang menang perempuan kafir dipakai amat. Kamu sebagai ulama, kamu harus tahu hujahnya, karena kalau yaitu tadi kalau diproduksi orang kafir ya akan produksi orang kafir, kalau dikeloni wong Islam yang produksi, itu sirinya kenapa amat halal. Tapi halal ini pilihan, kamu boleh saja enggak ngeloni, tapi jangan kebalikan. Sama pedang atau senjata yang dimiliki bajingan, kamu boleh saja enggak pakai, tapi jangan kembalikan. Karena kalau kamu kembalikan dipakai kekuatan kefasikan bajingan. Wa hakadha dan seterusnya.